Jalsah berikutnya juga terkait dengan idgham dengan sebab at-tajanus. Dinamakan idgham yang seperti ini dengan sebab at-tajanus adalah idgham al-mutajanisain, idgham pada dua huruf yang satu makhraj beda beda sifat. Tayyib. Kita baca sama-sama. Idzalamu. Idzalamu. Idzalamu. Idzalamu. Taib, atau sebelumnya udtum. Udtum. Nah, huruf dal hilang. Hilang zatan wa sifatan. Zatnya hilang, sifatnya juga hilang. Langsung dari ain yang berharakat dhammah langsung ke ta. Udtum, coba. Udtum. Idzalamu. Idzalamu. Kasar dulu, sempurnakan. Id. Bukan l. Id. Langsung ke wa yang bersifat tafkhim. Idzalamu. Idzalamu. Waddaifah. Waddaifah. Athqalad da'awa. Athqalad da'awa. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Idzalamtum. Halaman berikutnya. Idzalamtum. Idzalamtum. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Sini roknya tebal. Roknya tebal. Ir. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Baik. Wa in 'udtum. Wa in 'udtum. Ujibad da'watukuma. Ujibad da'watukuma. Baik, anda perhatikan. Wa qad tabayyana lakum falamma athqalad da'wa. وكفر الطائفة فآمن له فآمن الطائفة وإن عدتم عدنا يا بني اركم معنا ود الطائفة من أهل الكتاب أو تتركه يلهذ ذلك مثل